Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tentang ilah-ilah yang menghalangi tanwin dari dua ilah. Naam, ilah lafziyah dan ilah maknawiyah. Al-alamiyah yaitu ilah maknawiyah yang kembali kepada ilah yang kembali kepada makna yaitu alamiyah dan wasfiyah. Al-alamiyah menghalangi tanwin bersama 6 ilah lafziyah. Kemudian al-wasfiyah menghalangi tanwin bersama 3 ilah al-lafziyah. Sekarang kita masuk ilah satu ilah yang menduduki kedudukan dua ilah. Fala asyare wa ammal illatani latani taqumu kullu wahidatin minhumma maqamal illataini fahuma sighatu muntahal jumu' wa alifu ta'nisil maksuratu wal mamdudatu. Adapun dua ilah yang menduduki kedudukan, yang masing-masingnya menduduki kedudukan dua ilah, keduanya adalah siwa muntahal jumu' dan alif ta'nis, maksurah ataupun mamdudah. Tabarakallahu fikum, kita lihat penjelasan mu'allik. Fa'in kulta lima qamat, bacanya lima ya, bukan lam. Kalau masuknya ke fi'il mudhari', ya, ada kemungkinan bisa dibaca lam. Tapi kalau masuknya ke fi'il madhi, maka dibaca lima pertanyaan. Masuk ke isim, dibaca lima, bukan dibaca lam. Lima qamat sighatu muntahal jumu'i maqamal illatain. Kenapa sighatu muntahal jumu' itu menduduki kedudukan dua illah? Fa ilaikal jawab. Inilah jawabannya. Qala ahdal rahimallahu ta'ala, berkata ahdal rahimallahu ta'ala. Ahdal, sekarang kitab Al-Kawakib, syarah dari Mutammimah Al-Ajurumiyah. Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kata ahdal, barakallahu fikum, wa inna maqamal jam'u maqamahuma li'anna kaunahu jam'an bimanzilati illatin wahidatin wahiyya roji'atun ilal makna. Hanya saja jama' ini sighah muntahal jumu' itu menduduki kedudukan dua illah yang kembali kepada lafad, yang kembali kepada lafad dan makna. Perhatikan, karena jama' kaunuhu, keadaan dia sighah muntahal jumu' itu berupa jama' itu seperti kedudukan satu illah yang kembali kepada makna jamak, keadaan dia berupa jamak itu ilah yang kembali kepada makna. Wa kaunu ala sighatin la nadhira laha fil ahadi bi manzilati illatin ukhra wa hiya raji'atun ila lafzi. Kemudian keadaannya sighah muntahal jumu' itu berada pada bentuk yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang serupa dengannya dalam sisi. Naam, jamaknya itu sudah maksimal, tidak bisa dijamakkan lagi. Ya. Maka itu seperti kedudukan satu ilah yang lain kembali kepada lafaz. Paham ya? Sighah muntahal jumu' kaunuhu jam'an, ini ilah yang kembali kepada makna. Kaunuhu ala sighatin la nadhira lahu fil ahad, ini kembali kepada lafaz. Nah. Silakan lihat Hasyal Hamidi. Baik. Kemudian alif ta'anis maksuran mamdudah. Kenapa dia bisa menduduki kedudukan satu ilah menduduki kedudukan dua ilah? Kalau sighah muntahal jumu' tadi faham ya, qaunu jaman ilah yang kembali kepada makna, qaulun ala sighatin la nadhira lahu, ini kembalinya kepada lafaz. Nah. Fa'in kul tali maqamat alifu ta'nisil maksuratu awil mamduratu maqamal ilatain. Kalau kamu bertanya, kenapa alif ta'nis maksurah atau mamduratu menduduki kedudukan dua illah? Fa'ilaikal jawabah. Qala al-ahdar rahimahullah. Wa dhalika li'annaha fi nafsiha illatun lafdiyatun. Wa luzumuha lima hiya fihi bihaisu la yasihu hadfuha minhu bikhalin bimanzilatin bimanzilati illatin ukhra ma'nawiyatin. Nah, perhatikan alasannya. Kenapa alif ta'nis maksurah atau mamdud menduduki kedudukan dua illah sebagaimana jawabannya ahdal dalam al-kawakib? Yang demikian itu karena alif itu sendiri, ya, alif ta'nis maksura atau mamduda itu pada dirinya sendiri adalah ilah lafdiyah. Alifnya itu ilah lafdiyah. Dan tetapnya alif maksura atau mamduda itu di mana dia tidak bisa dibuang dari enam isim tadi sama sekali, seperti kedudukan ilah yang lain yaitu ilah ma'nawiyah. Berarti kesimpulannya untuk alif ta'nis apa? Alif ta'nisnya sendiri itu ilah lafdiyah. Kemudian luzumuha, tetapnya dia tidak boleh dibuang, ini adalah ilah ma'nawiyah. Bikhilafi ta'i ta'nisi fa'innaha mu'arradatun lizzawali yanaha lam tuda li'annaha lam tuda illa lilfarki bainal mudhakkari wal mu'annasi waliha tashturi talimak nisarfi ma'aha al-alamiyatu yajli antal zama intaha. Fa'in kulta, kalau kamu bertanya lima qamat alif ta'nisi al-maksuratu awil mamdudatu maqam al-ilatain. Saya ulangi. Kenapa, kalau kamu bertanya kenapa alif ta'nis maksura atau mamduda itu menduduki kedudukan dua ilah, maka jawabannya sebagaimana ucapan ahdal dalam al-kawakib, wa dhalika li'annaha fi nafsiha illatun lafdiyatun. Karena alif ta'nis sendiri itu adalah ilah lafdiyah, baik itu maksura atau mamduda itu ilah lafdiyah. Nah, kalau kita ingat baitnya apa? Ijma' wazin adilan an-nis, termasuk ilah ya. An-nis, ta'nis itu termasuk ilah. Nah, alif ta'nisnya sendiri itu adalah ilah lafdiyah. Waluzumuha, tetapnya alif itu bima hiya fihi, terhadap apa yang dia ada padanya, bihaisu la yasihu hadfuha, tidak bisa dibuang alif tadi, la yasihu hadfuha minha bikhalin, tidak bisa dibuang sama sekali, bimanzilati ilatin ukhra ma'nawiyah, seperti kedudukan ilah yang lain yaitu ilah ma'nawiyah. Jadi tetapnya alif, alif itu ilah lafdiyah, tetapnya alif itu ilah kembali kepada makna. Bikhilafi ta'i ta'nis, beda dengan tak ta'nis. Fa'innaha mu'arradatun lizzawal, dia bisa dihilangkan alif tak ta'nisnya itu. Kenapa? Li'anna lam tudha illa lil farqi bainal mudzakkar wal muannas. Karena dia tidak diletakkan kecuali untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Seperti apa? Muslimun dan muslimatun. Muslim itu untuk mudzakkar, laki-laki, muslimatun muannas, thalibun, thalibatun. Nah, lalu kenapa itu ada ta'nis? Bisa ditanwin. Nah, karena dia mu'arradatun lizawal, ta'nya itu bisa dihilangkan. Nah, karena hanya untuk membedakan antara mudzakkar muannas. Waliya dasturita liman isarfi maha al-alamiyatu li'ajli antazah. Oleh karena itulah disyaratkan untuk dia menghalangi tanwin bersama alif bersama tak tadi harus ada ilah al-alamiyah. Ya. Nah, bersama ta'nis bita harus ada ilah lain yaitu ilah alamiyah agar dia agar supaya dia itu tetap, ya, tidak berubah. Seperti apa? Fatimatu, Hamzatu, Ubadatu. Nah itu sekarang tidak boleh ditanwin. Kenapa? Ilahnya apa? Ta'nis na'am dengan alamiyah. Kalau ta'nis dengan tak saja, maka dia bisa ditanwin seperti muslimatun, talibatun. Nah, bisa ditanwin. Taib wallahu alam bisawab. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh fiikum.